lalu mengharapkan maafmu untukku. Kurasakan makin menyiksaku bila kau tak di sisiku, mencekam sanubariku, menyesali diri. Bahagia yang ku nanti-nanti bersamamu kasih, semoga kan abadi. Cita-cita hanyalah dirimu, ku pinta maafmu yang tulus untukku. Bersamamu kita akan mengulang lagi yang pernah terjadi. Bersamamu kasih, semoga kan aku.